Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan. Hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langit. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Sementara ajakan tempat kembali, ajakan selain Allah.